khusus menghormati kangge Mas Eva, Mak Iis, Mas Harum yang punya sound system Vita Musi. Ya Mas Harum, Mas Hamsun. Oh, disambung maning. Mas menghormati kangge Palurah Cipeleme wong sing paling aman. Ayo Mas Eva, Mak Iis, Mas Harum, Mas Hamsun. Duduk tangan datar api putih sampai yang kita resingin janji semeni sabare semeni emani angger langkah katoni dasar wong lanang tuk kau deleng sing kiyomi masih kurang sepira kasih sayang ikulah agar ikawe lara yo yo yo yo masen mama is dikerahkan mani sing abang ayo Mas Harum yang punya sound system Vita Musi Mas Hamsun. Kurang sepira kasih sayang.